dalam hati kecilku bertanya, adakah mungkin dalam hatimu rasa cinta yang kau berikan padaku? Seharusnya kau tahu isi hatiku, walau tak pernah aku ucapkan rasa cintaku padamu. Kita berjumpa, telah kuduga rasa cinta pasti ada di hati kita berdua. Semoga kita takkan berpisah. Hati kita berdua, semoga kita takkan berpisah.